Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau berbagi resep dari CSR-nya Dr. Zaidul Akbar, yaitu resep untuk penyakit autoimun, untuk penyakit psoriasis, alergi dan gatal ya. Sebelum kita lanjut ke resep, saya mau berbagi sedikit tentang penyakit autoimun yang saya pernah baca di alodokter.com kalau nggak salah. Jadi penyakit autoimun itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, kalau normalnya sistem kekebalan tubuh adalah menjaga tubuh dari organisme asing yang menyerang seperti virus atau bakteri. Tetapi dalam kondisi seseorang yang mengalami penyakit autoimun ini, dia malah mendeteksi sel-sel tubuh yang sehat menjadi seperti organisme asing. Nah, jadi karena sistem kekebalan tubuhnya itu salah mendeteksi sel-sel yang sehat itu, dia akan melepaskan protein yang bernama autoantibody untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Untuk penyebab penyakit autoimun sendiri belum diketahui secara pasti, tetapi bisa jadi dari faktor riwayat keluarga atau lingkungan bisa mempengaruhi seseorang untuk menderita penyakit autoimun. Dan psoriasis ini adalah merupakan salah satu contoh penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit autoimun. Kalau psoriasis sendiri adalah kondisi di mana sel-sel kulit menumpuk sehingga menimbulkan bercak yang bersisik dan kering dan gatal. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke bahan dan cara pembuatan resep ini. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri sudah saya siapkan di sini. Yang pertama kita pakai lengkuas, lalu serai, jahe, madu, dan air sebanyak 300 ml. Ini semua masing-masing 5 cm saja. Untuk memastikan, di sini saya sudah punya penggaris, saya akan ukur. Nah, ini jadi 5 cm ini sampai ujung sini ya. Kira-kira satu ruas jempol. Saya potong. Nih. Lalu daun serainya juga 5 cm saja. 5 cm segini. Begitu juga dengan jahe. Nah, ini semua dicuci bersih lalu dikupas. Ini sudah saya cuci kebetulan tadi dan akan saya kupas dulu. Setelah semua dicuci dan dikupas seperti ini, kita parut. Saya memakai parutan keju di sini karena tidak ada yang lain. Jadi teman-teman boleh pakai parutan yang ada di rumah ya. Parut saja, ini lengkuasnya akan saya parut. Thank you. Ini hasil parutan lengkuasnya. Saya akan melanjutkan dengan si jahe dan serai ya. Ini kita jadikan di satu tempat aja, karena nanti akan kita rebus bersamaan. Terakhir jahe. Jahe mudah sekali untuk diparut nih. Nah, ini sudah saya parut semua untuk direbus ya bersamaan. Lalu kita tambahkan airnya sebanyak 300 ml. Ini air sudah matang. Ini kita rebus selama 3 menit saja. Ini kita didihkan saja selama 3 menit. Oke. Kita tunggu ya. Ini hasilnya setelah kita rebus 3 menit, sekitar 3 menit ya. Lalu kita siapkan gelas dan saringan, karena ini kita saring. Ini setelah kita saring, kita tunggu sampai hangat-hangat kuku, baru kita kasih madu. Ini dikonsumsi 2-3 kali sehari sebelum makan. Lalu ampas saringannya ini kita manfaatkan untuk sebagai olesan pada tubuh yang gatal atau bengkak atau alergi ya. Ini kita taruh di mangkuk. Nah, ampas saringan yang sudah kita masukkan ke mangkuk ini kita campur dengan minyak zaitun sebanyak 100 ml. Ini minyak zaitunnya sudah saya takar tadi. Kita campurkan. Nah, jadi seperti ini. Ini kita diamkan selama 24 jam. Lalu bisa dioleskan ke bagian tubuh yang gatal atau alergi ya. Ini nanti akan saya simpan di botol. Lalu besok bisa saya gunakan untuk mengobati alergi. Oke, teman-teman, sekian dulu video saya. Semoga bermanfaat dan bisa menyembuhkan penyakit yang sedang teman-teman derita ya. Nah, untuk resep alergi lainnya juga pernah saya posting di video sebelumnya. Resep psoriasis lainnya juga next akan saya posting, tetapi sudah ada listnya dari Dr. Zaidul Akbar. Jadi memang dalam konsep JSR ini satu macam penyakit lah bisa diikhtiarkan dengan berbagai resep. Begitu. Oke deh, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.